وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibni Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai pada ayat yang ke-7. Kata beliau rahimahullah, al-a'iqu sabi', penghalang atau perusak yang ke-7 yang menghalangi seorang penuntut ilmu di dalam meraih ilmu. Qala isti'jalu samar, tergesa-gesa menginginkan buah hasil, tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Qala rahimahullah, yadhunnu ba'du talabati anna al-ilma luqmatun sa'ighatun. Sebagian pelajar, sebagian santri menyangka bahwa ilmu itu adalah luqmatun, satu suapan sa'ighatun yang lezat. Sebagian penuntut ilmu menyangka bahwa ilmu itu satu suapan, sekali suap, sekali apa? Makan itu kenyang, rasanya lezat lagi. Au jur'atun uzbatun, atau satu teguk dari minuman uzbatun yang manis. Sur'anu ma tadharu nata'ijuha, menyangka sebagian penuntut ilmu untuk apa? Cepat, segera terlihat dan nampak hasilnya. Ingin untuk apa? Segera menghasilkan. Wa tatabayyanu fawaiduha, dan jelas faedah-faedahnya, faedah ilmu tadi. Kata beliau, sebagian penuntut ilmu menganggap seperti itu. Belajar itu dengan sekali suapan, sekali makan, katakanlah satu sendok yang manis, yang lezat, satu minuman sekali teguk, sekali minum dengan rasa yang manis, ingin cepat melihat hasilnya, ingin jelas faedah-faedahnya. Faya'malu fi qararati nafsihi annahu ba'da mudiyyi sanatin aw aktsara aw aqal min umurihi fi talab sayusbihu 'aliman jihbizan la yudraku la yadriku sya'wahu wala yasukku gubarahu dia berangan-angan atau tertancap di dalam benaknya fi qarari nafsihi, tertanam di dalam benaknya bahwa setelah berjalan 1 tahun atau lebih atau kurang dari umur dia belajar fitolab, 1 tahun belajar atau lebih 2 tahun atau kurang dari itu, sayusbihu aliman, dia menjadi seorang alim, jih bidan, yang benar-benar ahli, tertanam di dalam benaknya, di dalam hatinya, 1 tahun belajar atau 2 tahun belajar, ini sudah menjadi ahli ilmu, sudah menjadi ulama, jih bidan, yang benar-benar ahli, bahasa kita apa? Pakar. 1 tahun belajar sudah pakar apa? Pakar nahwu. 1 tahun belajar apa? Pakar fikih. Pakar hadis. Pakar akidah. Tertancap, tertanam di dalam benaknya seperti itu. La yudraku, sya'wahu, yang tidak didapatkan, tidak dijangkau, atau la yudriku sya'wahu, yang dia tidak bisa mendapatkan cita-citanya, wala yasyuku gubarohu, dan tidak apa? Memecahkan atau melelahkan gubarohu, gubar dari kata debu, dari sedikit perjalanan, tidak menjadikan dia apa? Kusut, tidak menjadikan dia berdebu. Kenapa? Karena sebentar belajar sudah menjadi seorang alim. Itu yang ada di dalam benak. Jadi sebentar belajar, ini sudah ahli. 1 tahun belajar nahwu saja, 1 tahun, ini sudah ahli, ahli nahwu. Jadi pengennya belajar itu cepat. Pengennya belajar itu apa? Instan. Sebentar belajar, kemudian apa? Menjadi ahli. Qala wa hadhihi nadratun khati'ah, dan ini adalah pandangan khati'ah yang salah. Wa tasawwurun fasidun, ini tasawwur, gambaran yang ada dalam benak, fasid yang rusak. Wa amalun kasidun, dan ini apa? Amal, harapan, asa, kasidun, yang tidak laku. Adraruhu wakhimatun, madorotnya, bahayanya, wakhimah, sangat jelek. Wa mafasiduhu azimatun, dan kerusakan-kerusakannya apa? Azimah, sangat besar. It yufdi bisahibihi ila ma la tuhmadu uqbahu, karena anggapan yang seperti itu, anggapan apa? Sebentar belajar sudah apa? Berhasil menjadi seorang ulama. Anggapan yang seperti itu mengantarkan pelakunya ke dalam apa? Keadaan yang tidak terpuji akibatnya, keadaan yang jelek. Akhir yang jelek. Apa itu minal qawli alallahi bighairi ilm, dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Baru sebentar belajar, seakan-akan sudah Syekhul Islam yang berfatwa. Qala wa thiqatul amya binafsi, thiqah percaya diri. Al amya yaitu yang umyun, buta. Pede, dengan pede yang apa? Tidak tahu terhadap kadar dirinya. Binafsi terhadap dirinya, terlalu pede begitu. Kalau bahasa anak muda Pak, terlalu GR gitu ya. Nah, karena terlalu GR, sebenarnya tidak tahu tapi merasa tahu. Sebenarnya tidak bisa tapi merasa bisa. Kenapa? GR, terlalu percaya diri. Qala wa hubbul uluwi wa tasaddur. Yang ketiga, cinta untuk apa? Ulu, tinggi, senang kalau diangkat. Senang kalau ditinggikan kedudukannya. Wa tasaddur, dan ya kan apa? Tasaddur itu berada di depan, pengin berada di depan. Jadi para ulama belum berbicara, dia sudah berbicara. Para ulama belum berfatwa, dia sudah berfatwa. Tasaddur, mendahului orang-orang yang berilmu. Dan itu semua adalah musibah, bencana. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, mengatakan ini halal, ini haram. Mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini kerusakan yang paling besar. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, GR. Terlalu percaya diri. Yang apa? Terlalu percaya dirinya ini dengan tidak mengetahui kadar dirinya. Tidak mengetahui apa? Sejauh mana keilmuannya. Dan yang ketiga, senang untuk apa? Disanjung-sanjung. Senang untuk dipuji. Senang kalau diangkat. Oh iya, antum memang Masya Allah paling pinter. Antum memang pantas untuk menjadi kiai. Demikian juga tasaddur, mendahului para ulama ahlul ilmi dalam berfatwa, pengennya di depan. Kalau di belakang mogok, saya seharusnya di depan, kenapa saya diletakkan di belakang? Ini tasaddur. Qala wa yantahi matafuhu baina hadhil asya ila hajril intisabi lil ilmi wa ahli. Dan apa? Perjalanan dia, kelilingnya dia itu akan berhenti di antara perkara-perkara tersebut kepada apa? Hajril intisab. Tidak mau bersandar kepada ilmu dan ahli ilmu. Pengennya punya pendapat sendiri. Tidak mau bersandar kepada pendapatnya fulan. Tidak mau bersandar kepada pendapatnya Alan. Pengennya apa? Punya pendapat sendiri. Pengennya punya apa? Pendapat sendiri. Merasa berilmu, merasa lebih berilmu daripada para ulama. Qala wa laqad asabal ma'munu inda maqal. Maka sungguh benar al-ma'mun ketika beliau mengatakan, mutahakiman bihadad darbi minat talabah. Dalam keadaan mutahakim. Mutahakim itu bisa maknanya mengejek, mengolok-olok. Bihada adab, dengan sejenis ini minat talabah. Mengolok-olok, mengejek siapa? Santri, murid yang modelnya seperti ini. apa modelnya nggak belajar 1 tahun 2 tahun sudah mendahului para ulama tasodur, pengennya disanjung-sanjung, diangkat-angkat, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Al-Ma'mun rahimahullah, yatlubu ahaduhum al-haditha salasata ayyamin thumma yakulu ana min ahlil hadis. Salah seorang di antara mereka mencari hadis 3 hari kemudian mengatakan saya termasuk ahli hadis. Baru belajar berapa? 3 hari. Ya, ini kata siapa tadi? Al-Ma'mun rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam As-Siyar, As-Siyar A'lamin Nubala. Salah seorang di antara mereka belajar hadis. Ya, dari belajar apa? Ilmu mustalahnya, kemudian para perawinya, kemudian sampai pada matan lafad dari hadisnya. Baru belajar 3 hari kemudian mengatakan saya termasuk ahli hadis. Kenapa? Sudah belajar 3 hari. Nah, ini kata Al-Ma'mun rahimahullah. Beliau apa? Mencela orang yang seperti itu. Baru belajar sebentar sudah mengatakan sebagai ahlul ilm, merasa pinter bahasanya begitu. Baru belajar, kalau orang Jawa mengatakan apa? Baru belajar sekementus gitu ya. Sok bisa gitu. Sok pinter. Nah, itu suatu yang tercela. Suatu apa? Yang tercela. Qala rahimahullah, wan nadiru ila halis salafi yara ajaban min sabrihim ala mararati at-tahsil wa tulil jadah. Dan orang yang melihat, meneliti, mengamati kepada keadaan salaf di dalam belajar, orang yang mempelajari apa? Sirah, biografi para salaf, ketika mereka belajar, yara ajaban, akan melihat apa? Keanehan, kekaguman. Min sabrihim, dari kesabaran mereka, ala mararati tahsil, atas apa? Panasnya, pedihnya dalam menggapai ilmu. Wa tulil jada, dan panjangnya perjalanan untuk mendapatkan ilmu. La yafturuna, yang mereka tidak lesu. Tiap hari cuma baca, tiap hari cuma menghafal, itu saja. Mereka tidak lesu, tidak futur, tidak patah semangat. Sebagaimana Al-Imam Al-Muzani ketika membaca Ar-Risalah berapa kali? 500 kali. Satu buku dibaca berapa? 500 kali. Muridnya Al-Imam Syafi'i. Lah kita baru belajar 1 buku, 1 tahun belum selesai, sudah merasa, wah, paling hebat ini. Para ulama seperti itu. Sabar. Merasakan kepedihan, kesedihan, kesulitan di dalam mendapatkan ilmu. Panjangnya perjalanan, jauhnya perjalanan untuk apa? Mendapatkan ilmu. Mereka tidak futur, tidak patah semangat. Wala yataqa'asuna wala yastakbiruna. Mereka tidak mundur, taqa'us. Belajar kok cuma begini. Capek. Ya, cuma duduk. Demikian juga mereka tidak takabur, tidak sombong. Si'aruhum, si'ar mereka, si'ar para ulama dalam belajar apa? Al-ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu dari tiang ayunan sampai liang lahat. Artinya apa? Perjalanan dalam belajar terus. Tidak kemudian setahun, ah sudah setahun saya, setahun saja ya mondok. Dua tahun saja. Kan sudah berilmu, sudah punya ilmu. Atau tiga tahun saja. Tidak, siar mereka itu belajar dari tiang ayunan sampai meninggal. Artinya belajar itu terus. Demikian juga al-ilmu minal mahbarah ilal maqbarah. Ilmu itu dari apa? Mahbarah. Tempat tinta itu dari tinta. Ilal maqbarah sampai ke kuburan. Artinya terus belajar sampai meninggal. Ini siarnya para ulama. Para salaf kita jadi belajar itu harus apa? Sabar, jangan tergesa-gesa. Setahun, dua tahun, selesai. Setelah itu apa? Berhenti dari belajar. Bukan. Belajar harus apa? Terus dan terus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam belajar, tidak istijal, tidak tergesa-gesa di dalam belajar. Allah alam bisawab, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdik, asyadu la ilaha ila'an, astagfirullah wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.